warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wa muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai dan kita banggakan ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita membahas bagaimana sirah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Kayak tak paspor deh. Oh enggak. Ya. Baru restart, maaf. Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sambil menunggu slide, kita sedikit murajaah atau mengulang pelajaran yang telah disampaikan pada pertemuan yang terakhir. Pada pertemuan yang terakhir, selain kita telah menyebutkan beberapa hikmah dari mempelajari kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kita sudah mulai masuk mempelajari sirahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang mulia. Bahkan sebelum beliau masuk ke dalam Islam, beliau telah dikenal oleh masyarakat Quraisy sebagai orang yang berakhlak mulia. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling berilmu tentang nasabnya Quraisy. Kemudian figur beliau kita sudah jelaskan ya, bagaimana figurnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau orangnya kurus ya, tulang wajahnya menonjol, bahkan saking kurusnya sarung yang beliau kenakan itu sering kedodoran. Kemudian beda usia beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 2 tahun, dan sejak dari masa jahiliyah beliau radhiyallahu taala anhu tidak pernah bersujud kepada berhala. Mari kita sebutkan bahwa bapak beliau dahulu pernah mengajak beliau untuk beribadah kepada berhala. Namun ketika ditinggal oleh bapaknya, Abu Bakar Siddiq minta makan dan minta pakaian kepada berhala tersebut, namun tidak bisa, kemudian dilempar oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian juga beliau tidak pernah minum khamar. Ya, karena beliau pernah melihat orang minum khamar dalam keadaan mabuk kemudian memegang kotoran. Maka beliau sangat jijik terhadap perbuatan tersebut. Ya, di masa jahiliyahnya pun beliau radhiyallahu taala anhu belum pernah meminum khamar walaupun itu seteguk ya, walaupun itu cuma seteguk. Baik. Jazakallahu khair. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebentar kajian sirah. Nah, ini dia slide-nya. Nah, kita tahu kemarin sebenarnya Abu Bakar itu bukan nama asli beliau. Hah, siapa yang mengulang? Nama aslinya Abu Bakar siapa? Abdullah bin Uthman atau Abdullah bin Abi Quhafah. Ini adalah nama asli beliau. Nah, mengapa beliau dipanggil Abu Bakar? Kenapa beliau dipanggil Abu Bakar? Pernah enggak antum bertanya gitu? Kenapa kok namanya Abu Bakar? Saya juga baru tahu. Nama Abu Bakar itu disebutkan oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Sallabi, beliau menukilkan dari Syekh Ali Tantawi rahimahullah bahwa Abu Bakar itu berasal dari kata al-Bakar. Al-Bakar itu artinya unta muda. Unta muda. Ya, bentuk jamaknya Baqarah dan Abkur. Kenapa beliau disebut Abu Bakar? Ini adalah sebuah julukan pengagungan. Ini orang-orang Arab biasa menyebut Abu Bakar atau menyebut Bakar apabila dia itu adalah seorang ayah dari kabilah yang besar. Ayah dari kabilah yang besar, ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq dipanggil sebagai Abu Bakar karena kepemimpinannya, ya. Ini yang menyebabkan beliau disebut sebagai Abu Bakar. Sebagian ulama menyebutkan, ya, dia dipanggil sebagai Abu Bakar ini setelah masuk Islam. Berasal dari kata at-tabkir. At-tabkir itu artinya yang apa? Bersegera, artinya bersegera. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini orang yang bersegera untuk masuk ke dalam Islam. Makanya dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wasalam sebagai Abu Bakar. Enggak berubah dia. Oh, baik. Ini gelar beliau ya, Abu Bakar. Jadi tahu kita asal muasalnya gelar Abu Bakar. Kemudian beliau juga dipanggil atau diberi julukan Al-Atiq. Al-Atiq. Artinya Al-Atiq orang yang dibebaskan. Gelar ini diberikan oleh Rasulullah SAW kepada beliau. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan kepada Abu Bakar, Anta atiqullahi minan nar. Engkau wahai Abu Bakar adalah orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka. Ya, jadi ini adalah gelar Rasul yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar, yaitu Al-Atiq. Kemudian di antara gelar beliau radhiyallahu taala anhu adalah As-Siddiq. As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang sering kita dengar. Mengapa beliau dipanggil sebagai As-Siddiq? Ya, karena beliau orang yang banyak membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selalu membenarkan Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, terutama pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika orang-orang bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, apakah dia mempercayai apa yang diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam melakukan perjalanan Isra dari ya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha dilakukan dalam waktu semalam. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalau beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan yang lebih daripada itu, saya akan membenarkannya. Maka beliau dipanggil sebagai apa? Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ba'atsani ilaikum faqultum kadzabta." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus aku kepada kalian. Dan apa yang mereka katakan? Kadzabta, engkau berdusta wahai Muhammad. Wa qala Abu Bakr shadaqta. Adapun Abu Bakar dia mengatakan engkau benar. Ya. Wa wasani bi nafsihi wa malih. Bukan hanya membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dia telah mengorbankan jiwa dan hartanya demi aku. Masyaallah. Ya, bukan hanya membenarkan saja, tapi Abu Bakar As-Siddiq telah mengorbankan jiwa dan hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini gelar beliau yang ketiga. Yaitu apa? As-Siddiq. Kemudian yang keempat dari gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah As-Sahib. As-Sahib artinya orang yang menemani. Orang yang menemani. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di Gua Thawr. Ketika beliau alaihi salatu wasallam ingin berhijrah ke kota Madinah. Masih ingat kita ceritanya? Ya, dahulu ketika itu orang-orang Quraisy berencana untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun merencanakan kepergian beliau ke kota Madinah. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk menggantikan beliau tidur di ranjang yang biasa beliau tempati. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu yang rumahnya sudah dikepung, beliau melemparkan tanah kepada orang-orang yang akan membunuh beliau sehingga mereka ya tidak bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengendap-endap masuk ke rumahnya Abu Bakar, kemudian mereka pun pergi ya untuk meninggalkan kota Makkah. Tapi tidak langsung pergi menuju Madinah. Kenapa? Karena akan dengan mudah ditangkap oleh orang-orang Quraisy. Maka beliau bersiasat sembunyi dulu di sebuah gua yang terletak di selatan kota Makkah. Kalau kita lihat petanya, ini Makkah di bagian selatan, Madinah di utara. Madinah di utara. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam dari siasat beliau, beliau pergi ke selatan dulu untuk mengecoh orang-orang Quraisy. Ya, walaupun sudah pergi ke selatan pun hampir ditangkap ya. Karena apa? Di Gua Thawr itu ya sampai orang-orang Quraisy sudah berada di hadapan gua. Ya, sampai kata Abu Bakar Siddiq, kalau mereka lihat apa yang ada di bawah kaki mereka, wahai Rasulullah, ketahuan kita. Ya, ketahuan kita. Ya, nah ini Abu Bakar menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan tersebut. Dan bukan tanpa resiko, resikonya dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Iz akhrajahu alladziina kafaru tsaniyatsnaini iz huma fil ghar." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jika kalian tidak memberikan pertolongan kepada Muhammad, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepadanya, yaitu ketika orang-orang kafir, ini kaum musyrikin Mekah, mengeluarkannya dari Mekah. Dalam keadaan dia adalah salah satu dari dua orang yang berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi." Nah, ini katanya ya, ketika dia mengatakan kepada sahibnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Sahib." Dari sini diambil julukan As-Sahib. Ya, bahwa Abu Bakar itu adalah As-Sahib. Ya, teman setianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. "Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha." Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepadanya dan menolongnya dengan pasukan atau tentara yang tidak dapat dilihat oleh engkau, oleh kalian. "Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim." Dan Allah Subhanahu wa taala ya telah menjadikan kalimat dan Al-Qur'an itu telah menjadikan orang-orang kafir itu sebagai orang-orang yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sahib di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian juga yang kelima, gelar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah Al-Atqa. Tadi pas salat kita bacakan surat Al-Lail. "Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza." Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala saufa yarwa. Ini ayat-ayat semua kata para ulama turun tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa sebagian ulama menukilkan ijma kesepakatan bahwa ayat ini turun tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. "Wa sayujannabuhal atqa." Dan sungguh orang-orang yang paling bertakwa pasti dia akan dijauhkan dari api neraka. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya beliau dijuluki sebagai Al-Atqa. Kemudian yang terakhir, gelar Abu Bakar As-Siddiq adalah Al-Awwah. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, bahwa Abu Bakar digelari Al-Awwah karena kelembutan hati dan kasih sayangnya. Ya. Nah, gelar-gelar Abu Bakar ini kita nukilkan dari kitab Al-Khalifatul Awwal karya Asy-Syaikh Dr. Ali Muhammad As-Sallami, halaman 17 sampai halaman 18. Inilah gelar-gelar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beliau sebagai sahabat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan juga menjadi rasul, maka yang pertama kali, termasuk yang pertama kali beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, telah kita nukilkan pada pelajaran sirah, ada empat orang dari kalangan para sahabat yang disebutkan para ulama sebagai orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya. Ini adalah kesimpulannya Al-Imam Abu Hanifah. Nah, kalau saya tidak salah didukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam sirah beliau. Ya, kata Al-Imam Abu Hanifah, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang kedua dari kalangan wanita, Khadijah binti Khuwailid, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kalangan anak-anak, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau ketika itu berusia 10 tahun. Kemudian yang keempat ya adalah Zaid bin Harithah dari kalangan bekas budak. Zaid bin Harithah adalah budaknya Khadijah yang dihadiahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian diangkat oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai anak angkat beliau. Ya, dahulu beliau dikenal sebagai Zaid bin Muhammad, kemudian turun aturan Islam tidak boleh lagi menisbahkan diri kepada bapak angkatnya. Maka diganti kembali menjadi Zaid bin Harithah. Jadi kalau bapak dan ibu ditanya siapa orang yang pertama kali masuk Islam, ini jawabannya yang terperinci dan jawaban yang baik. Siapa yang masuk Islam? Oh, kalau dari kalangan dewasa Abu Bakar, dari kalangan wanita Khadijah, dari kalangan anak-anak Ali, dari kalangan bekas budak atau mantan budak adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, termasuk keutamaan dari Abu Bakar ketika turun perintah untuk berdakwah, menyampaikan Islam, maka Abu Bakar adalah orang yang bersemangat sekali untuk menyebarkan Islam. Ya, banyak di antara para sahabat yang masuk Islam melalui perantaraan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah berikan hidayah kepada mereka melalui perantaraan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan di antara mereka adalah sahabat-sahabat yang mulia, termasuk ke dalam Al-Asyarah Al-Mubasyaruna bil Jannah. Termasuk 10 orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Ya. Di antara mereka 5 orangnya, 5 orang berarti separuhnya. Separuhnya itu dari dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mari kita simak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdurrahman Ibnu Auf radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga. Talhah bin Ubaidillah. Wa Zubair fil jannah. Demikian juga Az-Zubair fil jannah. Az-Zubair bin Awam fil jannah. Wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Kemudian Abdurrahman bin Auf di surga. Wa Sa'dun fil jannah. Sa'd bin Abi Waqqas. Ya, beliau di surga. Wa Sa'id fil jannah, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini suaminya Fatimah bintul Khattab. Jadi dia ini adalah adik iparnya siapa? Umar. Ingat kisahnya Umar ketika masuk Islam, ya, dia masuk ke dalam rumah adiknya sedang membaca Al-Qur'an bersama suaminya. Kemudian adiknya ditampar. Itulah yang menyebabkan kemudian Umar merasa bersalah, lalu dia membaca Al-Qur'an dan masuklah dia ke dalam Islam. Suami dari adiknya itu adalah Sa'id bin Zaid. Wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah, dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah di surga. Ini 10 sahabat yang dikenal sebagai al-Asyarah al-Mubasyyaruna bil Jannah. 10 sahabat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Namanya disebutkan secara berurut-urutan. Ya, dan 10 nama ini menunjukkan urutan keutamaan mereka. Jadi kalau kita ditanya siapa yang paling utama, nomor 1 Abu Bakar. Kedua Umar. Ketiga Utsman. Keempat Ali. Ini yang keempat inilah yang nanti akan menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dari ke 10 orang ini ya, ada 5 orang yang masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Allah memberikan hidayah kepada mereka melalui perantaraan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama Utsman. Utsman ibn Affan itu masuk Islamnya ya dapat hidayah dari Allah melalui perantaraan Abu Bakar. Kemudian juga Talhah bin Ubaidillah. masuk Islam juga karena ya perantaran Abu Bakar. Kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam juga demikian. Ya, Abdurrahman bin Auf juga demikian. Ya, adapun demikian juga Sa'd bin Waqqas masuk surga, masuk Islam karena perantaraan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Adapun Sa'id bin Zaid, Allahu a'lam, dia mengikuti agama bapaknya. Memang sudah sudah tahu dia. Jadi bapaknya beliau itu Zaid, bapaknya Sa'id bin Zaid dulu adalah seorang yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Ya, dia pernah ke negeri Syam untuk mempelajari agama-agama Samawi, kemudian para pendeta dan para rahib justru menyuruh dia untuk kembali ke kota Mekah karena akan diutus Nabi dari sana. Maka Zaid kembali ke Mekah, namun dia meninggal dunia sebelum bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya Sa'id bin Zaid itu langsung masuk Islam begitu mendengar diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lima orang dalam rangkaian nama-nama sahabat yang masuk Islam, masuk surga dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk ke dalam surga dalam satu rangkaian. Ini lima orangnya masuk Islam karena perantaran Abu Bakar. Maka luar biasa perannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya bagi dakwah al-Islamiyah. Demikian besar peran beliau mengislamkan sahabat-sahabat yang mulia. Kemudian beliau adalah sahabat yang paling besar pengorbanan harta dan dirinya. Bahkan ini disebutkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang melebihi pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, baik dari sisi harta demikian juga dari sisi pengorbanan jiwanya. Ini tazkiyah langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri yang mensucikan atau merekomendasi atau memuji Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang paling besar pengorbanannya bagi Islam. Maka jangan percaya kita dengan tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sekian banyak dalil yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan menunjukkan kapabilitas beliau untuk menjadi penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna amanan nas alayya fi malihi wa suhbatihi Abu Bakar." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang paling besar jasanya ya di dalam harta dan persahabatannya adalah Abu Bakar. Artinya yang paling dekat dengan Rasulullah dan yang paling besar pengorbanan hartanya adalah Abu Bakar. Nanti kita akan bacakan hadis di mana Abu Bakar ketika ada perintah untuk menginfakkan harta bersedekah, maka yang paling besar infaknya adalah Abu Bakar. Di mana Umar ya ketika itu mengira bahwa dia telah mengungguli Abu Bakar. Ya, Umar nyumbang separuh hartanya. Wah, ini saya sudah mengalahkan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar semuanya. Ya, Umar 50%, Abu Bakar 100%. Aduh, enggak bakalan saya bisa mengalahkan kamu wahai Abu Bakar. Maka ini adalah tazkiyah atau rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang paling besar jasanya bagi beliau ya dari sisi harta, demikian juga dari sisi jiwanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Walau kuntu muttakhidan khalilan latakhadtu Abu Bakar khalilan. Kalau aku boleh mengambil kekasih yakni selain Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Walakin ukhuwatul Islam, akan tetapi ya ukhuwah, persaudaraan, kecintaan karena Islam. Ya, yang namanya khalil itu derajat kecintaan yang paling tinggi. Nabi SAW enggak bisa menjadikan Abu Bakar sebagai khalilnya. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah Khalilur Rahman, ya, kekasihnya Ar-Rahman. Ini sebabnya beliau tidak bisa memberikan cintanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan cinta yang tertinggi. Tapi kalau boleh, kata Nabi, saya akan jadikan cinta tersebut bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kurang apa lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian juga termasuk pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq bukan hanya ya pembelaan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jiwa dan hartanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau telah memanfaatkan harta beliau untuk memberikan pertolongan kepada kaum duafa, kaum muslimin yang tertindas. Telah berlalu pada kisah penindasan kaum muslimin di kota Mekah, di antara yang tertindas adalah Bilal Ibn Rabah, ya, Bilal seorang budak yang masuk Islam, kemudian begitu tahu tuannya Umayyah bin Khalaf dia telah masuk Islam, disiksa sejadi-jadinya. Sebutkan oleh para ulama, ya, dalam riwayat disebutkan bahwa Bilal itu diikat lehernya, kemudian talinya itu diberikan kepada anak-anak, jadi ditarik kayak binatang di tengah-tengah manusia di kota Makkah. Ya, bahkan dia tidak jarang dipukuli dengan tongkat. Sampai puncaknya Bilal dibawa ke tengah padang yang demikian luas, kemudian dijemur, ditelantangkan, lalu tubuhnya ditindih dengan batu yang besar. Namun ini semua tidaklah menggugurkan keimanan Bilal. Ya. Apalagi apa kalau kita membandingkan keadaan kita di hari ini dengan apa yang dihadapi oleh para sahabat, itu tidak ada apa-apanya. Alhamdulillah bisa sholat, ya, mengucapkan la ilaha illallah, ya, nggak jadi masalah, ya, nggak ada yang mengganggu kita untuk beribadah. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita syukuri. Ya. Kita harus jadi orang yang bersyukur. Ya, itu para sahabat mempertahankan keimanannya sampai seperti itu. Namun Bilal tidaklah kemudian, ya, luntur keimanannya. Tetap lisannya mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Tidak mau berhenti. Sampai kemudian, ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membebaskan Bilal. Luar biasa, ya. Ketika itu, ya, ditawar dengan harga yang demikian mahal, ya, ditawarkan dengan harga yang demikian mahal, tapi ditebus juga oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ditebus oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian besarnya pengorbanan Abu Bakar Siddiq, ya, untuk Islam. Kemudian juga tadi sudah kita singgung bahwa beliau membenarkan Al-Isra wal Mi'raj. Ketika orang-orang meragukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kalaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang lebih daripada itu, ya, beliau akan membenarkannya. Demikian juga beliau menemani Rasulullah berhijrah. Ini sudah kita sebutkan tadi. Nah, ini gua Thawrnya, guanya kecil. Guanya kecil, ya. Nah, di sini Nabi alaihi salatu wasallam berada di sana 3 malam untuk mengecoh kaum musyrikin. Nah, sampai ada kisahnya itu, ketika berada di dalam gua, Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena guanya itu sempit, ya. Guanya itu sempit, ya. Bapak dan Ibu bisa lihat ini. Ya, guanya sangat kecil, sempit. Orang aja harus berjongkok dulu baru bisa masuk ke dalam gua tersebut. Makanya ini yang katanya Abu Bakar tadi, beliau melihat kakinya. Jadi orang-orang itu ada di depan gua, kelihatan kakinya. Tapi kan untuk melihat apa yang ada di dalam kan harus menunduk. Nah, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bertelekan di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ketika itu Abu Bakar disengat kala jengking. Disengat kala jengking, tapi beliau tidak mau bergeming karena khawatir membangunkan, ya Allah. Khawatir membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi beliau menahan sakitnya sengatan kala jengking. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam terbangun karena tetesan mata Abu Bakar. Ya, enggak tahan juga nahan sakit, akhirnya keluar air matanya Abu Bakar. Rasul sallallahu alaihi wasallam terbangun, lalu beliau pun kemudian, ya, membacakan ruqyah kepada Abu Bakar, ya, diludahi sengatan tadi sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kembali sembuh. Nah, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, nah, inilah hadis yang menunjukkan demikian tegangnya suasana ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, berada di dalam Gua Thawr. Sebutkan dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq bercerita, qala nadhartu ila aqdamil musyrikin ala ru'usina. Ketika kami berada di dalam gua, ya, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, aku melihat kaki-kakinya kaum musyrikin berada di dekat kepala kami. Nah, jadi di sini kaki-kakinya di sini, kemudian kaki-kakinya di sini, ya, Abu Bakar berada di dalam gua, kelihatan kaki-kakinya. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, fakultu, Ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara ila qadamai, ya absarana tahta qadamai. Wahai Rasulullah, kalau saja mereka melirik atau melihat pada apa yang ada di bawah kaki mereka, maka niscaya mereka akan melihat kita berada di bawah kaki-kaki mereka. Ya, sangat menegangkan. Gimana? Dalam gua, khususnya sliver-sliver ya. Aduh, bagaimana? Maka Rasulullah SAW yang menghibur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bihnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, ya, tidakkah engkau tahu bagaimana ya pendapatmu kalau ada dua orang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadi yang ketiganya? Artinya bagaimana dengan keadaan orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada mereka. Jangan khawatir, jangan takut. Innallaha ma'ana wa la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau merasa bersedih, jangan engkau merasa takut, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang terjadi. Ya, ketika itu kaum musyrikin hanya berjalan-jalan di hadapan gua, kemudian mereka pun pergi meninggalkan gua tersebut. Dalam sebagian riwayat yang disebutkan oleh para ulama bahwa ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang ya di muka gua. Ya, sehingga enggak mungkin orang ada di dalam gua dalam keadaan ada sarang laba-labanya. Kemudian juga disebutkan bahwa ada burung merpati yang sedang ya bertelur di hadapan gua. Sehingga mereka melihat enggak mungkin kalau ada orang di dalam ya laba-laba dan burung merpati itu berada di muka gua. Walaupun ada kritikan dari sebagian yang lain tentang keabsahan kisah ini, namun demikian yang dinukilkan oleh para ulama dalam kitab-kitab sirah. Akhirnya beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 3 hari berada di Ghor Hira. Ya, anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah memonitor. Tiap hari memonitor dan juga membawa kambing untuk menghilangkan jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Kemudian setelah 3 hari, kalau saya tidak salah ketika itu ada sayembara. Ya, barang siapa yang bisa menemukan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diberikan 100 ekor unta. Setelah 3 hari berlalu, baru Rasulullah SAW turun, kemudian berangkat ke kota Madinah untuk berhijrah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang keimanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tidak diragukan lagi bahwa beliau adalah orang yang paling tinggi keimanannya. Ya, tentunya ba'dal anbiya, setelah para nabi dan rasul. Orang yang paling tinggi keimanannya adalah para nabi dan rasul, tidak diragukan lagi. Nah, setelah mereka siapa? Para sahabat. Para sahabat, siapa yang paling tinggi? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanad yang sahih, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memuji Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la wuzina imanu Abi Bakr bi imani ahli al-ard la rajaha bihim. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, kalau ditimbang keimanannya Abu Bakar dengan keimanannya ahli al-ard, penghuni bumi, maka lebih berat ya timbangan keimanannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu daripada mereka. Cukuplah pujian dari Umar ini menjadi bukti demikian besarnya keimanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian juga dari zaman para sahabat sudah menentukan di zaman mereka saja ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah mereka, mereka itu sudah menetapkan siapa figur yang terbaik di antara mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Abdullah bin Umar enggak ada hubungannya dengan Abu Bakar. Ya, orang kalau mengatakan dia memuji bapaknya bisa jadi ya. Tapi enggak, beliau tetap mengedepankan Abu Bakar. Kita dengar bagaimana penuturan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu tentang siapakah orang-orang yang terbaik di masa para sahabat, ya, di masa ketika Rasulullah masih hidup. Kata Ibnu Umar, "Kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin Nabi alaihi salatu wasalam." Ya, fi zamanin Nabi alaihi salatu wasalam. Dahulu kami memilih-milih orang yang terbaik di zamannya Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi Nabi itu masih hidup di tengah-tengah mereka. Mereka sudah mengurut-urutkan siapa orang yang terbaik. Maka kemudian kata Abdullah bin Umar, "Fanukhayyiru Abu Bakar." Maka kami memilih yang terbaik pertama siapa? Abu Bakar. "Tsumma Umar bin Khattab." Kemudian yang kedua Umar bin Khattab. "Tsumma Utsman bin Affan radhiyallahu anhum." Kemudian yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Ini adalah tiga orang yang terbaik di masa Nabi alaihi salatu wasalam masih hidup. Bahkan setelah berlalunya, artinya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, di eranya para tabi'in, tetap itu yang dipegang oleh mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini yang ditanya tentang siapa yang terbaik, ini adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib juga mengatakan bahwa yang terbaik itu adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya. Dikatakan oleh Muhammad Al-Hanifiyah, Muhammad Al-Hanafiyah ini adalah putranya Ali bin Abi Thalib dari seorang wanita, ya, yang berasal dari Bani Hanifah. Jadi memang selama Fatimah itu masih hidup, Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah menikah. Nah, tapi begitu Fatimah meninggal, Ali menikah. Dan istrinya banyak. Ya, setelah Fatimah meninggal, baru Ali bin Abi Thalib memiliki atau menikah lagi dengan istri yang banyak. Salah seorang dari istri beliau dari kalangan Banu Hanifah. Maka Nabi maka Ali punya seorang anak dari wanita tersebut, namanya Muhammad. Dan dia dikenal sebagai Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah, putranya Ali. Dari kalangan, dari ibu yang berasal dari Bani Hanifah. Jadi anaknya Ali itu bukan hanya Al-Hasan wal-Husain. Ada Muhammad Al-Hanafiyah. Dia mengatakan, "Qultu li abi," aku katakan kepada bapakku, "Ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai ayahanda, siapakah manusia yang terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Bakar. Ya, persaksian Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan bahwa orang yang terbaik pasca Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah para nabi, adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ya. Kalau orang-orang Syiah itu benar-benar mengikuti Ali, maka mereka akan ridho dengan kekhilafahan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena Ali sendiri yang memuji. Ya, khairun nasi ba'da Nabi alaihi salatu wassalam Abu Bakar. Orang yang terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tsumma man, kemudian siapa? Qala Umar. Kemudian yang kedua adalah Umar. Lihat. Ya, dua khalifah ini direkomendasikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Maka kemudian Muhammad Al-Hanafiyah beliau takut kalau bapaknya nyebut yang ketiga itu Utsman, ya, pengennya itu bapaknya yang ketiga. Ya, maka diubah pertanyaannya, bukan tsumma man, kemudian siapa? Karena khawatir kalau dia nanya, kemudian siapa wahai bapakku? Ya, dia khawatir Utsman jawabannya. Maka diganti pertanyaannya. Katanya, "Qultu tsumma anta?" Kemudian yang ketiga engkau wahai bapakku? Ya, biar maksudnya jawabannya itu adalah apa? Iya, saya yang ketiga. Tapi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma ana illa rajulun minal muslimin." Tidaklah aku melainkan hanya seorang laki-laki biasa dari kaum muslimin, menunjukkan ketawadhu'an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hari-hari ini, ya, menunjukkan bahwa para sahabat saja sebelum di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan setelah Nabi alaihi wasallam meninggal, mereka pendapatnya sama, bahwa orang yang paling baik itu adalah Abu Bakar, kemudian disusul oleh Umar radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Jadi yang kita pegang bahwa orang yang terbaik itu adalah Abu Bakar dan Umar. Ya. Kemudian Utsman, baru Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam hadis Al-Mubasyyaruna bil Jannah. Baik, kemudian juga ini yang kita sebutkan tadi, bahwa Abu Bakar As-Siddiq memperuntukkan seluruh hartanya untuk Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaqa." Kata Umar radhiyallahu anhu, pada suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi, maka kami pun ya melaksanakannya. Ya, maka kami pun melaksanakannya. Ya, kemudian aku akan memberikan apa? Harta yang ada pada diriku. Fakultu al-yauma asbiku Abu Bakr. Ya, sabaqtuhu yauman, in sabaqtuhu yauman. Ya. Maka kemudian Abu Bakar Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya pada hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Aku akan mengalahkan Abu Bakar. Fajitu bidisfi mali. Maka aku pun membawa, aku datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa separuh hartaku. Masya Allah ya. Kita saja menganggap itu suatu hal yang besar ya. Separuh hartanya disumbangkan untuk Islam. Umar mengira bahwa ini sudah merupakan jumlah yang besar yang akan mengalahkan Abu Bakar. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ma abqaita li ahlik, qultu mithlah. Maka ketika aku membawa separuh dari hartaku, Rasul bertanya, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Faqultu mithlah, sama seperti ini ya Rasul, 50-50, ya. 50 diberikan, 50% diberikan kepada dakwah, 50% untuk keluarga. Qala wa ata Abu Bakr radhiyallahu anhu bi kulli ma indah. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh hartanya. Faqala rahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik? Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Qala abqaitu lahumullah wa rasulah. Ya, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ya, maka kemudian kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qultu la usabiquka ila syai'in abadan. Wahai Abu Bakar, saya tidak akan pernah mengalahkanmu. Ya, aku kalah. Umar radhiyallahu anhu, saya tidak akan pernah mengalahkanmu. Ini menunjukkan keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semuanya diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam ya menyebutkan secara sorohatan, secara sharih, bahwa orang yang paling beliau cintai adalah Abu Bakar. Suatu ketika Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ya Amr bin Al-As ini termasuk sahabat yang terakhir, yang akhir-akhir masuk ke dalam Islam. Dia mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ayun nasi ahabbu ilaik, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Siapakah wanita orang yang paling engkau cintai? Qala Aisyah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasalam, Aisyah. Ya, faqultu minar rijal, kau dari kalangan laki-laki siapa wahai Rasulullah? Faqala abuha, bapaknya. Qultu thumma man? Qala thumma Umar ibn Khattab. Kemudian baru Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian beliau mengumpulkan semua kebaikan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Semua kebaikan itu dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bertanya kepada para sahabat, man asbaha minkumul yaum shaiman, siapakah di antara kalian yang hari ini berpuasa? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana, saya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam keadaan berpuasa. Qala faman tabi'a minkumul yaum janazatan, siapa di antara kalian yang ikut mengantarkan jenazah hari ini? Faqala Abu Bakar, ana. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, saya. Qala faman at'ama minkumul yaum miskinan, siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan kepada orang-orang miskin? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana. Saya. Ya. Qala faman ada minkumul yaum maridan? Siapa di antara kalian yang mengunjungi orang yang sakit? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana, saya. Sudah puasa, ngantar jenazah, beri makan orang miskin, menjenguk orang yang sakit. Semua kebaikan berkumpul pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah berkumpul hal-hal ini pada seorang muslim melainkan dia akan masuk ke dalam surga. Ini adalah kebaikan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari sekian banyak hadis yang kita bacakan, demikian juga ayat Al-Qur'an yang merupakan pujian kepada Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang meragukan keutamaan beliau? Siapa yang meragukan posisi beliau, ya, yang tertinggi setelah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para anbiya? Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan, ya, tentang bagaimana keutamaan dan pengorbanan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Insyaallah besok pada pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan beberapa fragmen, ya, dari kehidupan Abu Bakar Siddiq sampai kemudian beliau diangkat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti sepeninggal beliau. Wallahu taala alam bisawab. Naqif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.